إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول ربنا جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله الله عز وجل yang telah menentukan dan memutuskan segala kejadian dan semua peristiwa yang ada di alam ini. Tidak ada seorang makhluk pun yang akan sanggup untuk menggugat perbuatan Allah Jalla wa'ala. Fa'alun lima yurid. Dia Allah Azza wa Jalla maha berbuat segala apa yang dikendakinya. Makhluk ini tidak diperbolehkan untuk menggugat segala keputusan Allah Azza wa Jalla. Makhluk ini tidak memiliki hak untuk mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Jalla wa Ala. Fa innahu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Karena Allah Jalla wa'ala tidak dimintai tanggungjawab apa yang diperbuatnya. Namun merekalah makhluk-makhluk ini akan dimintai tanggungjawab oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala apa yang mereka lakukan. Lalu sikap apakah yang harus dikeluarkan bila ada peristiwa yang tidak mengenakkan di dalam hidup? Mungkin diberikan kemarau berkepanjangan, barakallahu fikum. Maka tidak ada jiwa yang harus muncul kecuali menerima dan ridha atas keputusan Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian melakukan koreksian. Jangan-jangan kemarau yang panjang itu disebabkan karena ulah kita dan bermaksiatnya kita kepada Allah Jalla Subhanahu. Mari kita mencoba untuk melakukan kalkulasi dalam kehidupan orang hamba yang mau bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan hamba yang banyak ingkar dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Mana yang lebih banyak? Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan bahwa yang lebih banyak dalam kehidupan manusia ini adalah orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Jalla wa'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, agar jangan sampai kita menyalahkan keputusan Allah Jalla Subhanahu, agar jangan sampai kita menuding bahwa Allah Jalla wa'ala tidak berbuat adil. Sama sekali tidak. Allah Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sekecil apapun. Namun hamba itulah yang banyak berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan apa ucapan Yahya ibnu Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Ajibtu min talatin, sungguh saya sangat-sangat terheran melihat tiga warnanya orang, tiga tipenya manusia. Yang pertama adalah orang yang jauh dari keikhlasan, berbuat untuk makhluk semata, ingin mendapatkan sanjungan, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan nama dan kedudukan di sisi manusia. Coba lihat mereka-mereka yang siap mengeluarkan harta bendanya, apalagi di masa-masa barakallahu fikum, seseorang akan dipilih. Lihat bagaimana dia berbuat. Dia siap untuk mengorbankan harta bendanya, bukan lagi dilakukan semata-mata untuk Allah Jalla Subhanahu. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang yarani amalahu wa huwa makhlukun mithlah, dia mencoba untuk memperlihatkan pengabdiannya, amalannya, ketaatannya, padahal yang diperlihatkan amalannya itu adalah makhluk seperti dia, tidak mampu berbuat apa-apa. Segenap saudaraku kaum muslimin, yang kedua, adanya muncul orang-orang yang bakhil. Allahu Azza wa Jalla yang mencoba untuk melakukan pinjaman kepadanya, mengeluarkan apa yang merupakan kewajibannya, bahkan dari zakat dan yang semisalnya. Namun ternyata dia tidak mau memberikan pinjaman kepada Allah Jalla Subhanahu. Memiliki jiwa yang bakhil, barakallahu fikum. Bila Allah Jalla wa'ala memanggilnya, bila Allah Jalla wa'ala melakukan penawaran dengannya, namun bila dunia, barakallahu fikum, dia semangat untuk berkorban segala apa yang dia minta, segala apa yang dituntut, namun terkait dengan urusan kehidupan akhiratnya, dia menjadi orang yang paling malas. Allah Jalla wa'ala yang meminjam pada dirinya nanti akan dibayar dalam kehidupan akhirat, namun dia bakhil, barakallahu fikum. Yang ketiga, heran kata beliau melihat orang yang selalu mencari kedekatan kepada makhluk, mencari cinta dan kasih sayang makhluk, namun tidak mau dia mengejar kasih cinta Allah Jalla wa'ala, tidak mau mengejar persahabatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kata beliau tiga tipe manusia yang sangat mengherankan rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jikalau engkau ingin menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Jalla wa'ala, dimuliakan di dunia ini sebelum pemuliaan yang abadi di sisi Allah Jalla wa'ala, dengarkan nasihat dari Mu'ad, Yahya ibnu Mu'ad rahimahullahu ta'ala. Qala u'budullaha ka'annakum tarawnahu wa'addu anfusakum fil mauta wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min kathirin yulhikum wa'lamu anna al khaira la yabla wa annal ithma la yunsa. Kata Yahya ibn Mu'ath rahimahullah, kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kalian melihat Allah jalla wa'ala. Betapa khusyuknya engkau, betapa takutnya engkau jikalau pada dirimu ada perasaan kalau engkau beribadah dilihat oleh Allah atau engkau melihat Allah jalla subhanahu. Sebagaimana di dunia ini Anda bekerja sebagai tukang bangunan dan kemudian ada mandor Anda selalu melihat pekerjaan Anda, betapa bagus amalan yang Anda kerjakan, betapa takutnya engkau untuk serong atau berdusta. Bagaimana jadi jikalau pengabdian yang kau berikan untuk Allah jalla wa'ala, engkau merasa Allah melihat engkau, engkau merasa Allah jalla wa'ala memantau engkau, maka itu adalah ketaatan yang paling tinggi di dalam agama. Akan muncul cintamu, akan muncul harapanmu tinggi kepadanya, akan khawatir dan takut bila pengabdian engkau ditolak atau keliru dan salah di hadapan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan, u'budullaha ka'annakum tarawnahu. Beribadalah engkau kepada Allah, sembahlah engkau Allahu jalla wa ala seolah-olah engkau melihat Allahu jalla subhanahu wa ta'ala. Faya abdallah. Yang kedua beliau mengatakan, wa'addu anfusakum fil mauta. Maka hitunglah dirimu ini dalam barisan orang-orang yang akan mati. Jangan sampai engkau barakallahu fikum menganggap bahwa engkau tidak akan menyusul orang yang engkau mandikan sebagai mayat, orang yang engkau usung jenazahnya menuju liang lahat, dan orang yang engkau uruk dengan tanah. Anda tidak menyangka kalau engkau akan menyusulnya. Maka beliau mengingatkan, hitunglah dirimu dalam barisan orang-orang yang akan memenuhi panggilan Allah jalla wa'ala. Kalau demikian, apa yang akan Anda lakukan? Yang ada adalah persiapan untuk menghadapi ketentuan yang pasti terjadi di dalam hidup ini. Giliran kita yang akan dimandikan, kita yang akan berada di pundaknya saudara kita muslimin, kita pula yang akan menghuni liang lahat, dan jasad ini pula yang akan diuruk oleh tanah. Barakallahu fikum. Wa'addu anfusakum fil mauta. Maka hitunglah dirimu, masukkanlah dirimu dalam barisan orang-orang yang akan menyusul kematian. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, nasihat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wa'lamu anna qalilan yugnikum khairun min katsirin yulhikum. Sesuatu yang sedikit dari harta benda yang engkau miliki namun engkau merasa cukup dan puas dengannya, maka itu lebih baik dari banyak tetapi akan melalaikan dirimu. Barakallahu fikum. Harta benda yang cukup buat dirimu sendiri mungkin tidak banyak, Anda tidak memiliki apa-apa kecuali barakallahu fikum usaha yang ringan dan kecil tetapi mencukupkan buat dirimu, itu lebih baik daripada engkau memiliki yang banyak tetapi melalaikan dirimu. Barakallahu fikum kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Dengarkan nasihat yang ditutup oleh Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, wa'lamu annal khaira la yabla wa annal ithma la yunsa. Ketahuilah oleh kalian, yang namanya kebaikan yang engkau telah lakukan tidak ada zaman usangnya, tidak ada masa kadaluarsanya, tidak ada. Barakallahu fikum. Annal khaira la yabla, bahwa kebaikan yang engkau telah lakukan, kebajikan yang engkau telah perbuat, tidak akan ada masa kadaluarsanya, tidak akan usang, namun terus akan dijaga oleh Allah jalla subhanah sebagai simpanan buat engkau. Dan ingat kata beliau, wal itma la yunsa, dosa itu tidak akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Faya abdallah, mari kita bersama-sama mengecamkan baik-baik ucapan yang terakhir ini, bahwa kebaikan yang kau sodorkan di dalam hidup ini, kebaikan yang kau perbuat, kebajikan yang kau kerjakan dan lakukan, tidak akan usang dalam hitungan yang maha kuasa, akan terus tumbuh barakallahu fikum, dan engkau akan mendapatkan dan memetik hasil dan buahnya dari kebaikan yang kau lakukan dulu buat kedua orang tuamu, buat saudaramu, buat temanmu, buat istrimu, buat anakmu, semuanya Allahu Jalla wa'ala akan tumbuh suburkan kebaikan yang kau lakukan karena Allahu Jalla subhana. Sementara dosa dan kesalahan yang kau belum bertaubat padanya, engkau menganggap mungkin kecil urusannya, engkau menganggap mungkin orangnya sudah lupa anda melakukan dosa dan kesalahan. Ingat yang anda maksiati Allahu Azza wa Jalla, dosa itulah yunsa, tidak akan dilupakan barakallahu fikum, tidak akan dilupakan ya abdallah. Oleh karena itu, fala tagutar, jangan anda tertipu karena akibat kesalahan-kesalahan itu ditunda hukumannya oleh Allahu Jalla wa Ala. La abadan. Ulama ussalaf rahimahullahu taala mengatakan, saya menemukan ketidaktenangan, ketidaktenteraman di dalam hidup ini ternyata akibat dosa yang saya lakukan 40 tahun yang telah lewat. Kata mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu barakallahu fikum, sekarang tiba saatnya kita mencoba untuk menimbang dosa mana yang lebih besar, meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan, mana dosa yang paling besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengarkan ucapan Sahal bin Abdullah Ibnu Yunus At-Tasturi Abu Muhammad mengatakan bahwa tarkul amri a'adhamu indallahi min irtikabil ma'asi. Beliau mengatakan, meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala lebih besar perhitungannya di sisi Allah Jalla wa'ala daripada melaksanakan larangan. Saya ulangi kembali ucapan Sahal Ibn Abdullah Ibnu Yunus Abu Muhammad At-Tasturi. Beliau mengatakan, tarkul amri indallahi a'zamu min irtikabil ma'asi. Meninggalkan perintah, tidak mau mengerjakan perintah Allah Jalla wa'ala, itu lebih besar perhitungannya di sisi Allah Jalla wa'ala dibanding dengan orang yang mengejarkan keharaman-keharaman. Limadha? Kenapa barakallahu fikum? Dia menyebutkan alasannya. Li'anna Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, naha an akli syajarati summa akala minha fataba alaihi. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dilarang oleh Allah Azza wa Jal untuk memakan pohon, buah pohon yang ada di dalam surga. Lalu kemudian dia melanggarnya. Dia melanggar larangan Allah Jalla wa Ala. Lalu Allah membukakan taubat bagi Nabi Adam. Sementara iblis laknatullah alaihi, Allah perintahkan. Kalau Nabi Adam Allah larang, sementara iblis Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dia tinggalkan perintah tersebut, dia tentang perintah tersebut, maka Allah Jalla wa'ala tidak membukakan baginya taubat. Ini sebagai dalil bahwa ternyata melanggar perintah atau meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala a'wam, lebih besar perhitungannya di sisi Allah daripada melanggar perbuatan dosa dan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, Alasannya yang pertama, tadi Adam alaihi salatu wassalam dilarang untuk memakan buah pohon yang ada di dalam surga. Dia memakannya melaksanakan larangan Allah Jalla wa'ala. Fataba alaihi, Allah menerima taubat Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sementara iblis laknatullah alaihi, Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, dia tinggalkan, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka iblis dikutuk dan tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alasan yang kedua, kenapa meninggalkan perintah itu lebih besar perhitungannya dibanding dengan mengerjakan larangan Allah Jalla subhanahu. Alasan yang kedua, karena asal muncul dari pelanggaran terhadap keharaman adalah asyahwah, syahwat wal hajah, aghlab mayoritas pendorong seseorang untuk melanggar yang haram adalah syahwat, adanya nafsu birahi yang ada pada diri seorang, dan juga hajat, adanya kebutuhan. Barakallah. Okay. Ini sebabnya. Adapun meninggalkan perintah dari Allah Jalla Subhanah, meninggalkan perintah dari Allah Jalla Subhanah, sebabnya adalah al-kibru, kesombongan, wal-izzatu, dan keangkuhan. Barakallah. Okay. An-Nabiy alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Saya ulangi kembali. Pendorong seseorang untuk melanggar atau melaksanakan larangan Allah Jalla wa Ala adalah syahwat dan ada hajat padanya. Namun dorongan dan sumber yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan perintah, tidak mau mengerjakan perintah Allah Jalla wa'ala, adalah kibir, sifat angkuh dan sombong yang ada pada dirinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya kecil dari sifat kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena yang akan menghuni surganya Allah Jalla wa Ala dari kalangan duafa, mereka yang lemah, fuqara dan masakin, orang-orang miskin. Sementara yang menghuni nerakanya Allah Jalla wa'ala al-kibriya wal-jababira. Karena itulah lalu kemudian surga berkata kepada Allah Jalla wa'ala, wahai Rabb, yang menghuniku adalah orang-orang fakir, yang menghuniku adalah orang-orang miskin, yang menghuniku adalah orang-orang duafa, orang-orang lemah. Maka Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku, aku akan memberikan rahmat denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Neraka pun berkata kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yang memasukiku adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku dan aku menyiksa denganmu siapa saja yang aku maukan, kata Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Faya abdallah, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita orang-orang yang tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintah Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana kita orang yang beriman tidak punya rasa malu? Yang memerintahkan kita adalah yang memberikan segala kebutuhan di dalam hidup, Allahu Azza wa Jalla. Yang memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat, benar akidahnya, benar tauhidnya, adalah yang menguasai kehidupan ini, adalah Allahu Jalla Subhanahu. Maka oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk warisan para nabi sebelumnya, idza lam tastahi, kalau engkau tidak punya rasa malu, wahai manusia, wahai orang beriman, wahai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau engkau tidak punya rasa malu, silakan kau lakukan, silakan kau kerjakan semaumu, sekendakmu, apa yang kau maukan, kerjakan, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa ala terus menumbuh suburkan iman yang ada pada diri kita, dan kita menyadari segala peristiwa yang ada di alam ini, dia Allah Jalla wa ala yang menentukan. Dan semoga Allah Jalla wa ala memasukkan kita ke dalam orang yang siap untuk diperintah dan siap untuk dilarang, termasuk dalam golongan orang yang siap mengerjakan perintah dan siap pula meninggalkan larangan-larangan. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.